Puji nama Tuhan, Shalom seluruh jemaat gereja FLF dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan tentunya juga di Qatar. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat link WhatsApp yang kita bagikan di grup WhatsApp dan juga yang di-upload di website gereja First Love Church di Qatar. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan ke lima di tahun 2024, hidup dalam panggilan Tuhan. Kita masuk dalam fokus kita di bulan Mei, bagaimana kita menangani kegagalan, ya. How to handle failure. Puji nama Tuhan, ini Pak Hendro baru masuk, walau di Indonesia, sinyalnya semoga lancar ya Pak Hendro. Welcome. Bagaimana menangani kegagalan. Setiap dari kita pasti nggak suka yang namanya kegagalan. Benar? Siapa yang di sini yang suka gagal? Pasti nggak suka, ya. Tapi siapa yang di sini pernah gagal? Semua ya. Ada yang nggak pernah gagal? Pernah ya. Tapi pasti kita nggak suka gagal berkali-kali. Benar? Nah, kita mau belajar dari Yosua. Ya. Nah, ceritanya panjang, tapi pastor singkat di bagian dia gagalnya. Ya, di Yosua pasal 7, Yosua itu dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, benar? Ya, Musa waktu itu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian karena dia tidak taat sama Tuhan. Singkat cerita, Yosua boleh masuk ke dalam tanah perjanjian memimpin. Nah, Tuhan memberkati Yosua dengan kemenangan di tembok Yeriko. Benar? Ya, suatu kemenangan yang dahsyat. Lewat puji-pujian dan penyembahan, dia kelilingin 13 kali. Ya, Jericho dikelilingin terus. Akhirnya, tembok Jericho runtuh. Puji nama Tuhan. Ya. Now, setelah kemenangan besar, ya, bangsa ini sangat-sangat percaya diri. Tentunya kita juga senang kalau kita mengalami kemenangan yang dahsyat. Ya, singkat cerita, ada suku Ai yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka kalahkan. Tuhan sudah memberitakan perintahnya dengan jelas. Barang-barang jarahan tidak boleh diambil, harus dimusnahkan. Tetapi mereka ada yang nggak taat. Singkat ceritanya, mereka mengirim 3.000 bangsa Israel, 36 dari 3.000 itu mati seketika. Dan mereka dikejar-kejar musuh. Mereka kalah. Nah, di sini kita belajar tentang topik sore hari ini bagaimana untuk menangani kegagalan. Ya, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan yang kedua. Benar? Ya, Tuhan kita bahkan memberikan kita kesempatan kedua berkali-kali. Siapa yang pernah mengalami Tuhan memberikan kita kesempatan berkali-kali? Ya. Contohnya, kalau kita jatuh dalam dosa karena kebiasaan buruk kita, mungkin setelah sekali bertobat, kita minta ampun, kita dilepaskan, diampuni, tapi kita yang namanya daging manusia jatuh lagi ke dalam dosa itu sekali lagi. Kita datang kepada Tuhan, minta kesempatan kedua yang pertama. Ya. Kesempatan kedua ini gagal lagi. Ya, karena ini memang kebiasaan buruk manusia. Dia jatuh lagi, dia mengumpat lagi atau melakukan hal yang sama, dosa lagi. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan ampuni lagi. Dan dia jatuh lagi dalam dosa ketiga kali, berkali. Nah, keselamatan itu digambarkan Tuhan seperti kita sudah mandi, sudah bersih. Tapi kaki kita masih berjalan di tanah. Zaman Tuhan Yesus dulu seringkali jalan itu tanpa alas kaki, ya, ataupun pakai sendal yang terbuka. Benar? Apalagi kalau kita jalan di Qatar contohnya, dengan padang pasir. Pasti yang namanya sendal dengan yang terbuka gitu, debunya kemana-mana. Tuhan Yesus menggambarkan pertobatan, bukan keselamatan, pertobatan seperti membasuh kaki kita. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Contoh, ya kan, Petrus bilang, jangan cuci kakiku saja, tapi seluruh tubuhku dicuci. Ya, kamu sudah bersih, Tuhan Yesus bilang. Nggak perlu dimandikan lagi. Karena kamu, kita telah diselamatkan. Tapi pertobatan itu karena kita hidup dalam tubuh yang masih dikuasai oleh nafsu manusia. Daging kita. Roh lemah. Daging penuh nafsu. Mata kita bisa melihat kekuasaan tahta wanita, ya maksudnya itu seksualitas, ya lawan jenis, harta, uang, ya bulan lalu kita bicara tentang itu, ya godaan. Nah, di sini dilihat, ya salah satu godaan dari bangsa Israel yang dipimpin Yosua pada waktu itu adalah mereka tamak melihat harta yang ditinggalkan oleh bangsa Ai. Mereka melihat ketidaktaatan itu, lalu mereka menganggap remeh dan mereka menyerang tentara Ai dengan 3.000 tentara Israel, mereka dihabiskan. Ya, mereka dipukul kalah. Dan mereka mulai ragu. Nah, di sini kita akan fokus di Yesaya 8. Tiga kunci bangsa Israel yang dipimpin Yosua dalam menjalani kesempatan kedua yang dikasih Tuhan. Kita lihat nanti apa yang menjadi pelajaran bagi Yosua dan bagaimana dia menanggapinya. Ya, paling enggak ada tiga intensi dari Yosua yang kita akan pelajari selama dia dikasih kesempatan kedua nih. Ya, semua singkatnya cerita tahu ya, bangsa Ai itu akhirnya kalah sama bangsa Israel. Yosua diberi kesempatan kedua. Dia kirim lagi orangnya, lebih banyaknya lagi. Dan bangsa Ai terpukul kalah akhirnya, ya. Yang pertama ini sebelum kita masuk dalam tiga langkah bangsa ya Yosua yang di, bangsa Israel yang dipimpin Yosua, ya kita harus ingat kembali bahwa kegagalan itu bukan akhir dari cerita kita. Ya. Bukan akhir dari segalanya. Hidup kita telah dijanjikan Tuhan memiliki kehidupan yang kekal. Pak Hendro, Bu Marina, Bu Lydia, termasuk saya, kalau kita suatu saat meninggalkan dunia ini, kita sudah diberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah hubungan yang tidak terhenti-hentinya dengan Allah Bapa di surga. Jadi apa yang kita alami di dunia ini hanyalah temporary. Hanyalah sesaat. Nangkap ya? Karena pada akhirnya kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita misalnya gagal dalam pekerjaan, dalam bisnis kita merugi, modal kita ludes, kita harus nabung lagi kecil-kecil lagi mulai dari awal. Itu kegagalan sementara. Kegagalan itu tidak mendiskualifikasikan kita sehingga kita tidak layak lagi seperti selayaknya tim U23 ya. Ini yang dikata barusan nonton ya. Kalau kita kalah ya udah diskualifikasi. Kita dengan Tuhan, kegagalan yang kita terima itu sementara. Bukan akhir dari cerita. Yang harus dikerjakan apa? Bangkit bersama Tuhan. Itu yang kedua. Ya, pertama get up, get smart, bangkit. Keputusan bijaksana yang kita bisa dapatkan ketika kita mengalami kegagalan, ingat dicatat, kita harus bangkit. Jangan menyerah. Maju lagi. Lagu bangsa Indonesia, lagu wajib, maju tak gentar. Ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana ketika kita bangkit untuk putaran kedua. Kita mau belajar dari bangsa Yosua di Yosua 8. Setelah dia kalah dari bangsa Ai, kita akan pelajari bagaimana menghandle kesempatan kedua, ya. Menyerang kota Ai kedua kalinya di Yosua 8, ya itu kalau mau dibaca firman-Nya itu ya, yang pertama-tama kita akan kupas dari ayat yang ke-10 sampai ke-14. Yosua 8 ayat 10 sampai 14. Kunci yang pertama, Yosua menjadi apa ya? Pengurus yang baik. Dia merefleksikan dirinya, apa yang dia lakukan salah sebelumnya, dia merefleksikan diri. Introspeksi. Introspeksi. Ya. Yang pertama, Yosua lakukan adalah merefleksikan diri apa yang dia lakukan salah. Ya. Keesokan harinya ayat 10. Yosua 8 ayat 10 sampai 14. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksakannya lah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Jadi bangsa yang kalah dari Ai, ya, yang dia sebelumnya kirim 3.000, 36 orang mati, balik lagi sisanya dia periksa kembali. Ya, dipanggil di ayat 11 juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju, mereka maju mendekat lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga kemah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Ya. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu ayat 13 di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui jembat lembah itu. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya orang kota-kota itu segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Kali ini, Yosua tahu kalau Tuhan telah memberikan dia kesempatan yang kedua. Ya, Tuhan akan memberikan Ai kepada mereka. Ya, Tuhan telah berjanji kepada Yosua, kota Ai itu akan diberikan. Dia kembali, walaupun dia kalah kirim 3.000, sekarang dia siapkan 5.000. Tapi kali ini dia tanya Tuhan. Kalau saudara baca di Yosua 7, dia anggap remeh, dia nggak konsultasi kepada Tuhan. Ada bangsa Ai mau diserang, nyerangnya bagaimana? Enggak, dia langsung kirim 3.000, kayaknya cukup, ternyata kalah. Ya. Jadi, kita lihat di sini, dia menjadi pengurus yang baik sekarang. Dia konsultasi dengan Tuhan. Dan dia melakukan hal-hal yang kecil diperhatikan. Pertama-tama di ayat 10, Yosua bangun pagi-pagi. Mau nggak kita selalu bangun pagi-pagi? Jangan biasakan tidur siang-siang kalau lagi libur. Bangunnya siang-siang. Ya. Lalu dikatakan Yosua memeriksa barisan. Dia nggak anggap enteng kali ini. Kalau yang Yosua pasal 7 yang waktu dia kalah, dia main kirim aja 3.000. Kali ini Yosua periksa sendiri. Dia sendiri turun ke lapangan, dia periksa tentaranya. Nah, jumlah yang dikirim Yosua sekarang jauh lebih besar. 5.000 dia umpetin sebagai orang yang tersembunyi. Jadi, saudara bisa bayangin, bangsa Raja Ai dipancing. Jadi, Yosua dengan tentaranya di tengah lapangan lembah itu, antara tempat bangsa Israel berkemah, di tengahnya ada Yosua dan tentaranya, berkemah, dan bangsa Ai. Jadi raja ngelihat bangsa tentara Israel udah di tengah-tengah antara jarak mereka dengan bangsa Israel. Mereka udah siap perang. Bangsa Ai langsung menyuruh rajanya menyerang. Padahal sudah disediakan 5.000 tentara Israel mengumpet. Waktu mereka keluar, mereka masuk ke dalam kotanya itu. Ini taktik perang, ya, yang dipakai oleh Yosua setelah dia konsultasi dengan Tuhan. Ya, ayat 13 dikatakan Yosua mengatur rakyatnya. Ya. Jadi kalau kita lihat antara Yosua 7 dan Yosua 8 ini jelas beda. Ya, kegagalan pertama Yosua di Yosua 7, Yosua mengutus orang Ai. Dia nggak periksa. Dia langsung khusus bangsa Ai itu dikasih ke Tuhan kita. Mereka baru menang Yeriko. Mereka percaya diri. Mereka kirim. Tapi kali ini di Yosua 8, Yosua sendiri bersama-sama tentara pergi memeriksa. Ya. Kalau dulu Yosua mengikuti saran pengintai, kirim aja 3.000. Kata pengintainya bilang, oh ini gampang 3.000. Cukup. Kali ini Yosua mengirim lebih banyak orang. Total yang dikirim adalah 30.000 orang. Ya. 5.000 ngumpet, 25.000 siap nyerang. Dia nggak main-main. Yosua komit. Bangsa Ai ini kadangkala kegagalan itu memelekkan mata kita. Jangan menganggap remeh musuh kita. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil di hadapan kita. Justru kita tersandung lewat batu yang besar atau batu yang kecil. Biasanya kita tersandung kalau ada batu kecil. Batu gede, saking gede kita tahu kita menghindar. Benar? Tapi kalau ada gundukan kecil, kita nggak lihat. Kali ini, Yosua nggak main-main. Dia kirim 30 ribu. Sebelumnya dia cuma kirim 3 ribu. Ya. Di ayat 7, waktu dia kalah dengan bangsa Ai pertama kali, tidak ada strategi penyerangan khusus. Di ayat pasal 8, di ayat 6, Yosua khusus membagi. Ya. Belagak perang 25 ribu. Berkemah di antara Ai dan bangsa Israel, dia udah maju ke depan. Siap perang. Raja Ai keluar dari gerbang kotanya, nyerangin Yosua. Waktu mereka keluar, bangsa yang 5.000 itu masuk ke dalam kota Ai, dihabiskan bangsa Ai. Ya. Kuncinya di sini, saudaraku, gak akan berubah outcome pasal kesempatan kedua kita kalau kita nggak berubah pikiran kita. Kita harus berubah, beradaptasi. Ya, kalau gagal, nggak apa-apa. Belajar lebih baik lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukannya menjadi lebih baik lagi? Kelola kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Gak apa-apa kalau kita gagal. Ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni. Ya, Tuhan, terima kasih. Engkau telah berikan aku pelajaran. Gak mudah, apalagi kalau mulai bisnis. Kadangkala, ya, kita merugi. Tapi kita tahu Tuhan menyertai kita dan kita belajar dari pengalaman sebelumnya lebih teliti lagi. Kelola. Ya. Now, ayat 18 itu, lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, di ayat 18. Ya, Yosua 8, ayat 18 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkan langkah tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Jadi, waktu Raja Ai keluar menyerang mereka, Tuhan sampai dia kerja sama-sama Tuhan loh. Yosua itu taktiknya, menjalankan taktiknya pun dia dengar-dengarkan nama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, acungkan lembingmu. Itu tanda dia kasih signal untuk yang 5.000 yang ngumpet itu bangkit menyerang bangsa Ai. Yang tentaranya sudah keluar menyerang kelompok Yosua yang sedang menunggu di lembah. Nangkap ya saudara ya. Ini taktik yang dipakai Yosua. Ya. Mereka berlari memasuki kota yang 5.000 itu, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Kunci kedua, ya, setelah Yosua menjadi pengurus yang sangat detail, dia koreksi diri, introspeksi diri. Yang kunci yang kedua adalah dia yakin dengan janjinya Tuhan. Dia nggak takut. Ada yang bilang jerah, ya. Ya, dia nggak usah perang lagi dengan Ai. Dia tunggu aja. Tapi Yosua nggak menyerah. Karena dia dengar Tuhan telah menjanjikan bangsa Ai. Dia yakin dengan janjinya Tuhan. Makanya dia komit. Dia bangkit. Ya, dia nggak takut. Meski dalam putaran kedua, ingat dua hal. Yang satu, penyertaan Tuhan tetap pada sama seperti yang pertama. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Tuhan izinkan kalau kita nggak teliti supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Gak apa-apa. Ya. Pastor dan Cilidia pengen mulai bisnis di tahun-tahun depan. Kita selalu berdoa. Suatu saat Tuhan mau punya bisnis keluarga. Yang bisa dikerjakan bersama-sama. Kita nggak tahu kapan mau mulainya. Tapi dulu kita pernah coba. Ya. Kita pernah import barang. Ya, pastor import barang-barang ke UK, kita kejual sahnya sedikit. Akhirnya kita pakai barang-barangnya. Sampai sekarang pun masih ada sisanya di gudang kita. Pastor mau kasih kesaksian. Di tengah-tengah gudang itu, ya, kita sewa gudang. Ya, satu kontainer, furniture Pak Hendro, Bu Marina. Kita import, kita sewa gudang, kita setahun. Di gudang itu ada meja tulis, ada komputer, ada printer, ada laptop. Sendirian, pastor, nggak ada siapa-siapa. yang laku jual dikit. Dan beberapa dipakai sama kita sendiri ya. Karena kan belinya murah ya, kita import. Tapi justru di tengah kesucian itu, ketenangan itu, ya itu Tuhan gerakan. Ayo, siapa tahu tuh, coba update resume kamu. Siapa tahu Tuhan ini kan apa, kalau emang kita Tuhan bukakan pintu ya, why not? Langsung cek sama Cik Lydia. Karena waktu itu tabungan kita memang makin tipis. Di tengah sunyi sepi di gudang, kita update CV-nya, kita kirim. Dan dapat panggilan. Puji nama Tuhan. Bank milik Saudi Arabia yang ada di London yang membutuhkan keahlian yang pastor punya karena pengalamannya di negara Asia, di Indonesia. Karena itu nanti ada hubungannya waktu Samba, bank yang pastor kerja itu, untuk buka cabang di Dubai. Jadilah singkat cerita dapat kerjaan di Samba. Jadi bankers lagi. Ternyata Tuhan mau pastor jadi bankers lebih lama lagi masih. Di London 5 tahun lagi jadi bankers. Lalu ke Qatar. Karena harus ketemu dengan yang namanya Bu Marina. Harus ketemu dengan yang namanya Pak Hendro. Harus ketemu dengan yang namanya Pak apa Jack, Pak Awe, Bu Ina, Bu Linda, Gerald. Harus ketemu Pak Agus. Anak-anak berarti harus ketemu Pak Celcius sama Bu Dovin. Harus, karena udah jalannya Tuhan. Tuhan tahu nanti kalau anakmu kawin di Indonesia, mereka juga yang akan datang dari Qatar ke Indonesia. Tuhan udah tahu. Jadi semua udah ditulis lewat surat Tuhan. Kita anggap mereka gampang, punya duit, punya modal, datang ke UK, main beli furniture. Ya, tapi itu mengajarkan pastor banyak hal. Pastor jadi tahu cara ekspor import Indonesia ke Inggris. Kapan aja pastor mau jualan di Inggris lewat Indonesia, pastor sudah tahu VAT-nya gimana. Ya, sangat-sangat enak kalau punya company di UK, gampang bikinnya. Ya. Tapi memang harus tepat jualannya. Gak gampang jualan di negara orang. Harus tahu. Itu yang harus. Nah, yang kedua ya, penyataan Tuhan tetap sama pastinya. Yang kedua, janji Tuhan tetap sama kuatnya ya. Jadi di walaupun ini putaran kedua, kesempatan kedua ketika kita baru saja gagal, Tuhannya tetap sama. Tuhannya tetap sama kuatnya. Amin. Ya. Kesempatan kedua mungkin perlu kita jalani berkali-kali. Artinya apa? Walaupun ini namanya kesempatan kedua, tapi kadang-kadang kesempatan kedua itu harus kita jalani lagi dan lagi dan lagi. Maksudnya apa? Kalau gagal, enggak. Kesempatan ketiga itu kayak kesempatan kedua lagi. Jangan pernah menyerah. Thomas Alva Edison, ingat? Salah satu penemuannya adalah bola pijar. Berapa kali dia? 1.000 kali loh. Coba gagal, coba gagal. Sampai ketemu keseimbangan filamennya itu jadi bola, bisa jadi listrik. Kalau dia nyerah dalam kesempatan kedua, enggak ada kita sampai hari ini punya bola. Ya. Yuk kita teruskan ceritanya Yosua, ya. Mengalahkan bangsa Ai. Ayat 22 kita loncat. Sementara itu juga keluar orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Ini. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana, orang-orang Ai ditewaskan. Sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Lewat kesempatan kedua kita lihat, Yosua tetap mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Tuhan di kesempatan yang pertama. Yang ketiga, harus jadi saksi. Nah, di sini kita akan melihat apa yang dilakukan Yosua ketika sudah menang, persis pada yang diminta Tuhan. Dia jadikan ya, musuh yang dikalahkan itu, rajanya sekalipun digantung di tiang, mayatnya ditumpukin dengan jadi monumen sebagai peringatan Tuhan menyerahkan kota Ai kepada bangsa Israel. Ayat 28, Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadikan tempat yang tandus sampai sekarang. Kota Ai dipukul rata, dibakar, dan dibikin timbunan puing, nggak boleh ditinggalin. Jadi tanah yang apa? Gersang. Sebagai peringatan, dia pernah gagal di situ, Tuhan berikan dia kesempatan, dan Tuhan kalahkan bangsa Ai. Raja Ai digantung, ayat 29, pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang itu, lalu dilemparkan ke depan pintu gerbang, kemudian didirikan orang di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang, peringatan bahwa bangsa Ai dikalahkan oleh Yosua. Ya. Yosua 4 ayat 9 dikatakan, pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Ini ketika dia pertama kali menyeberang sungai Yordan sebelum mengalahkan benteng Yeriko. Di tempat bekas bekas berjejak kaki para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada sampai sekarang menjadi tanda peringatan. Yosua ini jalan sama Tuhan sampai menjadi kesaksiannya pun dia harus ikutin sesuai dengan perintah Tuhan. Waktu dia melewati sungai Yordan, Tuhan minta bikinkan peringatan buat dia. Dan Tuhan buat. Dia bikinkan 12 batu melambangkan 12 suku bangsa Israel yang ada bersama dia masuk ke tanah perjanjian menjadi tanda peringatan ketika mereka berhasil melewati sungai Yordan. Kuncinya apa? Yosua kembali belajar dari kegagalan, menjadi pengurus yang baik, dia telitikan kembali, periksa, dan dia perang. Dan dia nggak main-main lagi, nggak cuma kirim 3.000, dan ikut inspeksi, ikut jadi umpan 25.000 di bawah lembah, dan siapkan 5.000 untuk menjadi pengintai, untuk menjadi tentara yang tersembunyi, dia launching keluar bangsa Ai, 5.000 tentara masuk ke dalam kota Ai, karena bentengnya sudah ditinggalkan, dan dia bakar habis kota Ai. Ya. Dia percaya janji Tuhan di kesempatan kedua, ya dan amin, dan dia melihat menjadi kenyataan. Yang ketiga, dia mau menjadi kesaksian hidup. Bangsa Israel dibilang, kota Ai itu harus dijadikan peringatan. Itu nggak boleh ditinggalin. Harus dibakar rata. Sampai sekarang, bangsa Ai dibikin oleh Yosua pukul rata. Dan dia dirikan peringatan timbunan batu sebagai peringatan Tuhan. Mau bangsa ini sebagai peringatan. Ya, nggak boleh dirampok. Nggak boleh dibiarkan hidup. Ya. Tanda bahwa Yosua diberikan kesempatan yang kedua untuk mengalahkan bangsa Ai. Hidup kita adalah batu peringatan yang hidup. Kita ini utusan Allah. Sama kata Tuhan Yesus di Yohanes 20, sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Amin. Pastor Bang dan Cili dia adalah utusan Tuhan. Bu Marina, Pak Agus, dan anak-anak. Pak Endro, istri, dan anak-anak adalah utusan Allah. Kita ini utusan abdi Allah. Kita harus taat. Ya, tadi, sorry Pastor, jadi ingat. Pastor kelepasan tadi cerita. Jadi, bangsa, apa, Yosua juga pernah pernah dihukum Tuhan loh. Mereka itu pernah ngelawan bangsa suku Gibeon. Dibilang gak boleh dirampas. Mereka rampas. Mereka makanya kalah dengan bangsa Ai. Rasul baru ingat. Ya, setelah nyebrang sungai Yordan, mereka mengalahkan bangsa Yeriko. Mereka menang. Lalu mereka dihadapkan oleh bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon ini dibilang Tuhan gak boleh dirampas hartanya. Tapi diambil sama bangsa Israel tetap. Marahlah Tuhan. Waktu dia mendapati Ai, mereka tambah lagi. Mereka percaya diri. Mereka main kirim aja 3.000, nggak konsultasi sama Tuhan. Mereka dipukul kalah. Ya, jadi memang bangsa Israel ini punya ciri-ciri nggak taat. Ya, ingat nggak waktu diperiksa Musa? Mereka mengeluh. kamu kirim ke aku. Itu sering yang dipakai ya waktu mereka menggerutu. Apakah kamu kirim aku jauh-jauh ke meninggalkan Mesir untuk mati di padang pasir? Pernah kan ya bangsa Israel kayak gitu. Menggerogoti, menggerutu, merongrong Musa. Makanya Musa itu walaupun orangnya lembut, ya Musa itu dibilang orang yang lemah lembut loh. Yang dikatakan meekness cuma Tuhan Yesus sama Musa loh di Alkitab. Tapi orang lembut itu sekali marah marah sih emang. Ya. Orang lembut itu kalau sampai marah benar-benar marah ya, dia marah dia getok itu batu. Memang keluar jadi air, tapi bukan itu yang diminta Tuhan. Dia sampai sekarang nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi di kemuliaan kita tahu Tuhan Yesus memberikan penampakan dan di situ murid-murid Yesus melihat Tuhan Yesus sama-sama Musa. Kita tahu Musa sudah diberikan kasih karunia Tuhan. Dia tetap ada kembali bersama Tuhan di tanah perjanjian di Gunung Pemuliaan. Kemuliaan. Ya. Lewat kegagalan, karunia Tuhan memberikan kita kesempatan kedua menjadi nyata. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang mendengarkan firman ini, baik langsung maupun perekaman. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau sedih, jangan lama-lama sedih. Berarti Tuhan mau kasih karunia untuk kesempatan kedua. Kentucky Fried Chicken, ini Mas Tum mau tutup. Ya, Mas Tum juga semangat kalau dengar KFC. Ya. Kita nggak tahu loh, 5-6 tahun kemudian kita buat PT, perusahaan. Toto kita bisa kerjasama dengan teman-teman di Qatar. Toto kita bisa punya bisnis sama-sama dengan teman-teman di FLF ada di Indonesia. Kita nggak tahu. Tuhan kasih kita kesempatan bersekutu. Nggak selamanya Bu Marina akan di Qatar, benar? Bu Pak Hendro nggak selamanya bakal tinggal di Qatar. Toto di Indonesia kita bisa apa join business together sama-sama di hari tua kita. Kentucky Fried Chicken. Dia pensiun. Ya, pensiunnya adalah dikit tabungan. Tapi dia habis gagal bisnis. Cuma ada, dia bikin ayam goreng. Dia bikin resepi. Jualannya lewat mobil truk. Karena uangnya habis. Pensiun sudah, uang pensiunnya habis, gagal bisnisnya. Dia bikin ayam goreng. Ya, mungkin pada saat itu ya buat dia juga. Kalau nggak laku, dia buat makan. Kan dia makan. Jadi dia mulai bisnis Kentucky itu umur 65 tahun. Mulai bisnis Kentucky umur 65 tahun. Jadi nggak pernah ada istilah terlalu lambat untuk memulai lagi. Kesempatan kedua adalah kasih karunia Tuhan untuk memulai lagi. Lewat kesempatan kedua, selain kasih karunia, kita diingatkan semua karena kesetiaan Tuhan akan janji dan penyertaannya. Artinya apa? Kalau kita gagal, kayak Yosua, langkah pertamanya dia refleksi, dia periksa lagi barisannya. Mungkin kita melakukan sesuatu yang membuat kita sangat yakin, pede banget, sehingga kita lupa dan gagal. Mungkin kegagalan itu karena kita nggak rencana dengan baik, nggak tanya Tuhan caranya gimana. Kebawa nafsu. Atau mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi lewat kesempatan kedua, Tuhan mau menyatakan, aku ini setia loh. Mulai, kamu ini utusanku loh. Utusan, ya, itu membawa nama baik orang yang mengutus, benar? Ya, seorang abdi Allah membawa nama baik abdinya, benar? Membawa nama baik Allahnya, benar? Kita ini membawa nama baik Tuhan. Tuhan mau juga kita menjadi sinar, terang dunia. Aku adalah terang dunia, engkau pun terang, menjadi terang dunia. Aku diutus Bapa, aku pun mengutus engkau sebagai utusan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan mau dalam setiap kegagalan kita bangkit Jangan putus asa, maju lagi. Dan biasanya, lewat kemenangan demi kemenangan kecil yang berikutnya, kita menjadi bijaksana. Kita menjadi bijaksana. Hati-hati ke depannya. Karena pada ujungnya Tuhan mau kita sukses. Amin. So, jangan pernah menyerah kalau kita gagal. Belajar dari Yosua. Dia harus dua kali perang dengan bangsa Ai. Pertama kali kalah, kirim 3.000, 36 mati. Keduanya dia kirim 20, 30.000 orang. 5.000 ngumpet, 25 jadi pancingan. Begitu bangsa Ai keluar, menyerbu yang 25.000 di lembah lapangan. 5.000 itu nyolong masuk ke dalam benteng pertahanan, dibakar habis. Saudara ngebayang nggak sih bangsa Ai? Mereka semangat nyerbu nih. Wah, nyerbu, nyerbu. Mereka pertama-tama kaget. Bangsa Ai kaget. Bangsa Israel kirimnya 25.000. Dulu cuma kirim 3.000. 3.000 sama 25.000 itu beda loh. 8 kali bedanya lebih. Kedua, bayangin. Waktu kaget, dia ngelengok ke belakang. Wih, kampung halaman Ai udah dibakar. Kenapa? Karena yang tentara yang keluar perang, yang ditinggal biasanya siapa? Yang nggak jago perang, benar? Yang udah tua. Ya, memang sih perang itu sedih. Istri dan anak mungkin. Yang nggak bisa bertahan. Jadi cuma 5.000 aja dihabiskan. Memang sekejam, saudara. Pada zaman itu. Perang itu ya itu. Yang kalah harus ditumpas habis. Ya, itu pelambang. Ai itu lambang umat yang penuh dengan kedurhakaan, keserakaan, dan materialistis. Bangsa Israel adalah lambang manusia pilihan Tuhan yang nggak sempurna. Kita ini Israel rohani, penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi Tuhan membuat janji bahwa Dia telah menentukan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tuhan Yesus lahir dari suku bangsa Israel, keturunan Daud. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Seperti Yosua ketika dia kalah melawan bangsa Ai pertama kalinya, dia kembali merefleksikan dirinya. Dan dia pegang janji Tuhan, ya dan amin, dia maju, dia kerahkan, dan mengalahkan bangsa Israel, dan dia buat pertanda sebagai peringatan kesaksian. Tuhan, Yosua tahu, dia mau saksikan bahwa dia berhasil karena Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi saksimu, karena kami adalah utusanmu, kami tahu kami akan membawa nama baik itu. Tuhan, kami mau, apapun yang kami tujukan, lakukan. Gagal sekalipun, kami mau bangkit. Karena kami tahu, kami ini adalah saksimu. Dan kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan lewat setiap kemenangan yang kami berikan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan.